Program Dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Lewat program ini, kalian dapat mendengarkan Dongeng Anak Nusantara. Dan kali ini, Bunda pilihkan Dongeng dari Dunia Binatang. Hei, pergi dari sini. Ini tempat tinggalku. Aku ke pohon kelapa hanya sebentar untuk mencari kelapa. Pergi dari sini! Pergi! Nah, anak-anakku, kalian pernah marah? Marah kepada siapa, ayo? Iya, lalu siapa tadi yang marah-marah ya? Oh, dia si Tupai. Kenapa dia marah? Marah kepada siapa ya, anak-anak? Nah, bersama Bunda Dongeng, inilah dongeng Tupai dan Tikus. Anak-anakku, di rumah kalian punya binatang piaraan tidak? Oh, banyak yang punya ya. Binatang apa coba? Kucing? Anjing? Ayam? Kelinci? Bermacam-macam ya. Tetapi yang Bunda ceritakan kali ini adalah si Tupai dan Tikus yang tinggal di hutan, bukan di rumah kalian. Nah, anak-anakku, pada zaman dulu Tupai tinggal di dalam rongga batang pohon untuk jangka waktu yang lama. Tupai sangat senang tinggal di situ. Dia hanya keluar dari rongga batang pohon itu untuk mencari makan. Sesudah itu, ia kembali ke tempat tinggalnya. Nah, pada suatu hari, Tupai meninggalkan sarangnya mencari pohon kelapa mencari makan. Hari ini aku harus mendapat makanan kesukaanku. Aku harus mendapatkan buah kelapa. Begitu kata Tupai dalam hati. Tupai memang gemar makan kelapa. Karena itu kita sering melihat Tupai berada di atas pohon kelapanya, anak-anak. Nah, pagi itu Tupai sangat gembira karena pohon kelapa yang dipanjatnya berbuah lebat. Bahkan buahnya segar-segar. Tupai pun makan sekenyang-kenyangnya. Melihat buahnya yang masih banyak, ia ingin tinggal di atas pohon kelapa itu untuk beberapa lama sambil menghabiskan buah kelapa di pohon itu. Beberapa hari kemudian, buah kelapa di pohon itu habis. Tupai pun kembali ke rumah. Sampai di rumah, Tupai sangat terkejut. Dari dalam rongga batang pohon itu terdengar suara. Tupai ingat betul suara itu. Ya, suara seekor tikus. Tikus, apa yang kau lakukan di sarangku? Kata Tupai sambil melongok ke dalam rongga batang pohon. Tikus terperanjat dan mendongak ke atas. Hei Tupai, apa kabar? Kata tikus dengan ramah. Kamu tidak perlu bermanis muka dan berkata indah. Tupai sangat kesal kepada tikus yang tiba-tiba masuk ke rongga batang pohon dan tiduran di situ. Tupai, kamu jangan sembarangan, tempat ini kosong waktu aku datang ke sini. Tikus menjawab sambil berkedip-kedip menunggu jawaban dari tupai yang masih berada di mulut rongga batang pohon. Tupai sangat marah dan segera masuk ke dalam rongga batang pohon tempatnya bersarang selama ini. Tikus, memang selama beberapa hari ini aku tinggal di pohon kelapa untuk mencari makan. Tentu saja, waktu kamu datang ke sini, tempat tinggalku ini kosong. Tikus terdiam mencoba memahami kata-kata tupai. Memang, apa yang dikatakan tupai masuk akal. Tetapi, tikus tidak ingin kehilangan tempat yang nyaman itu. Tupai menatap tikus dengan tajam, mencoba meyakinkan dialah pemilik rongga batang pohon itu. Ayo cepat tinggalkan tempat ini! Teriak tupai tiba-tiba. Ini tempat tinggalku! Kamu tidak percaya? Lihat itu! Bulu-bulu ekorku yang kusimpan saat bulu-buluku rontok. Tinggalkan tempat ini sebelum aku benar-benar marah! Tikus melihat sekeliling ruang rongga batang pohon itu. Dan memang benar, di situ ada beberapa bulu tupai yang terselip di antara lubang-lubang kecil yang ada di dinding. Ucap tikus sambil mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Tupai heran, mengapa tikus yang tubuhnya jauh lebih kecil berani menolak permintaannya? Tupai sangat kesal. Ia sudah sangat capek dan ingin istirahat. Sebab ketika tinggal di atas pohon kelapa, ia tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Di sana, tidak ada ruang yang memberi rasa hangat seperti di rongga pohon itu. Tupai mencari akal bagaimana bisa mengusir tikus pergi dari tempat itu. Tikus, sekali lagi aku peringatkan, tinggalkan tempat ini atau kita akan bertarung. Siapa yang menang, dia yang memiliki tempat ini. Begitu tantang tupai, tikus terdiam. Melihat tubuh tupai yang lebih besar dari dirinya, tikus takut juga. Tetapi sudah lama tikus menginginkan memiliki tempat tinggal yang hangat, luas, dan nyaman seperti di rongga batang pohon itu. Ia harus berani menghadapi tupai bagaimanapun caranya. Beberapa saat kemudian, tikus menjawab tantangan tupai. Mendengar tantangan tikus itu, tupai segera melompat menuju mulut rongga batang pohon dan melompat lagi ke bawah. Anak-anakku, ternyata di bawah pohon telah berkumpul beberapa binatang lain yang datang ke tempat itu karena berisik mendengar pertengkaran tupai dan tikus. Melihat tupai dan tikus yang berdiri saling berhadapan itu, kijang betina yang paling tua di antara binatang-binatang yang berkumpul di situ memberi nasihat kepada mereka. Kalian sebaiknya berdamai saja. Jangan bertengkar antar teman sendiri. Katakan, apa persoalannya? Tanya kijang betina dengan sabar. Tupai dan tikus pun segera menceritakan awal pertengkaran mereka. Nah, bagaimana pendapat Ibu Kijang? Siapa yang salah dan siapa yang benar dalam persoalan ini? Tanya tupai sambil mengibaskan ekornya yang indah. Tikus berkedip-kedip menunggu jawaban Ibu Kijang. Beberapa saat kemudian, Ibu Kijang menjawab. Menurut pendapatku, tupai yang benar. Dialah yang berhak menempati rongga batang pohon di atas itu. Nah, betul kan tikus? Akulah yang benar. Aku yang punya tempat itu. Kamu saja yang tidak mau mendengarkan pendapatku. Kata tupai sambil mengulurkan tangannya. Ayo kita salaman. Damai. Dan kamu pergilah mencari tempat lain. Ibu Kijang pun lega dapat mendamaikan tupai dan tikus. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata tikus tidak setuju dengan pendapat Ibu Kijang. Tikus berkacak pinggang dan matanya memerah. Ibu Kijang, ini tidak adil. Waktu saya masuk rongga batang pohon di atas sana, keadaannya kosong. Tidak ada yang menghuni. Bisa saja bulu-bulu yang lepas di sana itu bukan milik tupai. Kata tikus sambil menyeringai, memamerkan giginya yang putih dan runcing dan menolak ajakan tupai untuk berjabatan tangan. Tupai sangat tersinggung dengan ucapan tikus. Tupai heran mengapa tikus berani bersikap demikian. Tupai ingat betul bagaimana dia selalu berbagi makanan dengan tikus. Sering pula tupai membawa oleh-oleh buat tikus berupa sisa-sisa buah kelapa. Tupai juga ingat tikus berulang kali mencuri makanannya saat tupai terlena. Tikus, jadi apa maksudmu? Kamu tidak mau pergi dari tempat tinggalku? Tupai sangat marah. Ia kecewa tikus yang sudah lama menjadi temannya itu tega menyakiti hatinya. Jangan kalian teruskan pertengkaran ini. Tidak ada gunanya. Ibu Kijang berusaha menengahi tupai dan tikus. Tetapi tupai dan tikus merasa yang paling benar. Kita mencari hakim yang adil! Teriak tikus kemudian. Nah, begitulah anak-anak. Akhirnya tupai dan tikus pun meninggalkan teman-temannya untuk mencari hakim yang mereka anggap dapat memberikan keputusan paling adil kepada mereka berdua. Tupai dan tikus pun berjalan dan berjalan terus mencari hakim yang adil. Nah, anak-anakku, setelah tupai dan tikus berjalan beberapa lama, mereka kemudian bertemu dengan seekor anjing dewasa. Ia kelihatannya sangat bijaksana dan pintar. Tikus pun mengajak tupai mendekati anjing itu. Setelah tupai dan tikus mendekat, anjing itu pun bertanya. Apa yang bisa saya bantu? Tanpa menunggu lagi, tikus segera menceritakan awal peristiwa hingga mereka bertengkar. Namun, belum lagi cerita tikus selesai, tupai sudah menyela. Bukan begitu, Pak Anjing! Tikus bohong! Sayalah yang lebih dulu di situ! Teriak tupai menanggapi cerita tikus yang tidak sesuai kejadian yang sebenarnya. Anjing bingung. Sayalah yang lebih dulu tinggal di situ. Lalu saya pergi mencari makan untuk beberapa hari. Nah, setelah saya pulang, di situ ada tikus baunya ini. Tidak begitu, Pak Anjing. Tidak. Begitulah anak-anak. Tupai dan tikus saling menyalahkan lawannya. Lalu tanya anjing kemudian. Lalu siapa yang punya gagasan mencari hakim yang adil? Seketika itu tikus pun menjawab. Saya Pak Anjing, saya yang usul, lalu saya bertemu dengan Pak Anjing. Jawab tikus sambil melompat-lompat di depan kaki anjing itu. Kalau begitu, menurut saya, yang benar adalah tikus. Hore, aku yang benar! Hore, aku menang! Aku yang memiliki rongga batang pohon itu! Hore! Terima kasih, Pak Anjing! Masuk ke hakim yang cerdik yang adil! Hore, aku menang! Aku pemilik rongga batang pohon itu! Tikus meluncur. Loncat kegirangan. Sebaliknya, tupai merasa dikhianati. Sebab putusan yang diambil oleh anjing sungguh berat sebelah, tidak adil. Putusan itu menguntungkan tikus, merugikan tupai. Tupai segera berpikir keras, mencari jalan keluar yang bisa dilakukan. Belum lagi tupai menemukan jalan keluar, tikus dan anjing sudah meninggalkan tempat itu. Anjing berlari masuk hutan, sedangkan tikus berjalan berbalik arah untuk kembali ke rongga batang pohon. Tupai segera menyusul. Hiku, aku tidak bisa menerima putusan itu. Menurut Hiku Kijang, aku yang benar. Menurut Pak Anjing, kamu yang benar. Jadi, kedudukan kita sama. Begitu kata Tupai sambil menyusul langkah tikus. Jadi belum ada yang menang di antara kita, begitu? Tikus mencoba memahami maksud Tupai. Ibu Kijang mengatakan Tupai yang benar, tapi Pak Anjing mengatakan tikus yang benar. Jadi mereka berdua sama. Lalu Tupai dan tikus meneruskan perjalanan. Perjalanan mereka menuju ke arah rongga batang pohon. Kata Tupai pada tikus. Tikus tidak menjawab. Ia sudah sangat capek dan lapar. Bagaimana mungkin tikus mampu bertarung dengan Tupai yang tubuhnya jauh lebih besar dan kuat? Tupai menunggu jawaban tikus, tapi yang ditunggu diam saja. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat semula di bawah rongga batang pohon. Sampai di sana, mereka berdua sangat terkejut. Persis di bawah rongga batang pohon itu ada seekor kucing tua yang duduk setengah tidur di situ. Mendengar kedatangan Tupai dan tikus, kucing itu pun bangun. Ia menggeliat, kemudian menguap lebar-lebar. Ternyata kucing tua itu memiliki gigi yang runcing juga. Melihat tikus dan Tupai datang, air liur kucing tak tertahankan lagi. Betapa lezatnya memangsa tikus yang tambun yang sekarang ada di depannya. Mengapa kalian membangunkan tidurku? Tanya kucing. Tikus dan Tupai saling berpandangan siapa yang harus menjelaskan duduk persoalannya. Namun kemudian Tupailah yang menceritakan awal kejadian hingga mereka sampai di depan Pak Kucing. Eong, eong. Jadi menurut Ibu Kijang, Tupai yang benar. Sedangkan menurut Bapak Anjing, tikus yang benar, begitu. Eong. Menurut pendapat saya, kalian semua benar. Tapi kalian semua juga salah. Tupai dan tikus saling berpandangan tidak tahu apa maksud kucing. Lalu bagaimana jalan keluarnya kalau kedua-duanya benar dan kedua-duanya salah? Siapa yang berhak menempati rongga batang pohon itu? Tupai dan tikus tidak mengerti maksud kucing. Rupanya kucing memang sengaja membuat kedua binatang itu bingung. Sebab kucing ternyata punya maksud sendiri. Apa maksud si kucing, anak-anak? Ya, Bunda teruskan dongeng ini ya. Untuk beberapa saat, Tupai dan tikus terdiam. Mereka berpikir, apakah mereka harus tinggal bersama dalam satu tempat? Tupai membayangkan, betapa tidak enaknya tinggal bersama tikus yang tidak pernah bisa diam. Tikus selalu berisik mencicit, bahkan pada malam hari sekalipun. Tupai tentu tidak bisa tidur jika harus berbagi tempat dengan tikus. Sebaliknya, tikus membayangkan betapa sempitnya rongga batang pohon jika sebagian ditempati oleh Tupai. Ia tentu akan mendapat bagian tempat yang lebih kecil karena tubuh Tupai lebih besar dari dirinya. Apalagi dengan bulu ekornya yang menjuntai pasti memakan tempat. Selagi Tupai dan tikus berpikir, kucing diam seperti orang berdoa. Tiba-tiba tikus bertanya, Pak Kucing, apakah dengan begitu kami harus tinggal bersama? Tanya tikus kemudian. Kucing pura-pura tidak mendengar. Tikus pun berusaha mendekati kucing. Bagaimana Pak Kucing? Apakah kami harus tinggal bersama? Tanya tikus sambil mendekati kucing. Aku sudah tua, tidak mendengar apa yang kau bicarakan. Telingaku sudah hampir tuli. Mendekatlah, kata kucing kemudian. Sesaat kemudian tikus pun mendekat dan lebih dekat lagi dengan kucing. Dan tiba-tiba, kedua tangan kucing segera menyambar tubuh tikus. Tikus menjerit-jerit minta tolong. Tikus berteriak-teriak sambil meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkraman Pak Kucing. Tupai yang melihat kejadian itu bingung harus berbuat apa. Lepaskan dia, Pak Kucing! Lepaskan dia! Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan! Tetapi kucing tidak mempedulikan permintaan Tupai. Justru cengkramannya lebih keras lagi. Tikus tak mungkin dapat melepaskan diri. Tupai kebingungan harus berbuat apa. Ngeong, ngeong. Aku sedang lapar. Kebetulan kalian datang. Ucuk dipinta ulam tiba. Hari ini aku makan besar. Mendapat tikus yang tambun. Ngeong. Tupai tidak bisa berbuat banyak. Tapi ia tidak tega melihat tikus menjadi santapan kucing. Tupai mencoba membebaskan tikus dengan menggigit-gigit ekor kucing. Tapi kaki kucing berulang kali mendepak-depak Tupai hingga wajahnya terluka. Tupai tidak peduli. Dia berusaha terus untuk bisa membebaskan tikus dari cengkraman kucing. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi krek. Gigi kucing melukai tubuh tikus. Tikus tak berkutik, ia pingsan, dan sesaat kemudian ia mati. Melihat tubuh tikus berada di mulut kucing dan siap disantap, Tupai ngeri. Tapi ia tak bisa berbuat apapun. Sebab ia sendiri terluka, mukanya mengeluarkan darah oleh cakaran kaki kucing. Tupai sangat sedih. Apalagi kucing segera berlalu dari tempat itu, berlari meninggalkan Tupai sambil menggondol tikus. Tupai menangis terseduh-seduh. Ia sangat menyesali kejadian itu. Tupai terduduk lemas penuh penyesalan. Sesaat kemudian Tupai bangkit berdiri untuk segera pulang ke rumahnya di rongga batang pohon yang hanya beberapa langkah saja dari situ. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh seperti gempa bumi yang hebat. Tubuh Tupai yang lemah terhuyung-huyung ke kanan dan ke kiri. Tanah tempatnya berkijak bergoyang hebat. Tupai tak bisa mengatur langkahnya. Ia mengikuti gerakan tanah yang naik turun. Tubuhnya terlempar ke kiri dan ke kanan, menghantam apa saja yang ada di sekitar tempat itu. Tupai tidak tahu apa yang terjadi. Dia berusaha menggapai apa saja agar bisa berdiri tegak, tetapi tidak berhasil. Bahkan bunyi gemuruh itu makin hebat. Tubuh Tupai pun juga terguncang hebat. Saat Tupai terlempar ke atas sebuah batu, ia melihat ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang dilihatnya anak-anak? Sebuah bulldozer merobohkan pohon-pohon besar, menimbulkan bunyi gemuruh bagai sebuah gempa bumi. Tupai berusaha menepi agar terhindar dari terjangan bulldozer itu. Tiba-tiba, rosak. Sebuah batang pohon besar tumbang persis di hadapannya. Dan batang pohon itu adalah pohon yang di tengahnya terdapat rongga yang diperebutkan tikus dan dirinya. Batang pohon itu terseret ke bawah bersama batang pohon lain yang sengaja dirobohkan dengan bulldozer. Tupai menangis terseduh-seduh melihat batang pohon berongga itu kini tak lagi bisa ditempati. anakku insan edukasi yang Bunda sayangi, apa yang dapat kita jadikan pelajaran untuk kita semua? Iya, ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu juga tupai dan tikus. Mereka bertikai, tidak rukun, akhirnya mereka menjadi celaka. Tikus menjadi mangsa kucing, dan tupai terluka serta kehilangan rongga batang pohon yang diperebutkan. Nah, kalian jangan suka bertikai ya anak-anak. Kalian harus rukun dengan teman-teman kalian untuk mewujudkan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Anak-anakku, hingga di sini Bunda menemani kalian melalui program dongeng dari Radio Edukasi DPMR Yogyakarta. Acara ini dapat kalian ikuti kembali besok dengan menyajikan dongeng lain dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa.